Mitra bisnis, Kwi Kian Gi berpandangan, tahun depan tak akan terjadi perubahan sistem ekonomi yang signifikan, meski Indonesia akan menggelar pemilu yang menjadi titik terjadinya pergantian kepemimpinan di lini eksekutif, sehingga disebut juga menjadi tahun penantian bagi pelaku ekonomi bisnis di tanah air. Menurutnya, sistem ekonomi Indonesia ke depan belum ada tanda-tanda bergeser, serta masih akan mengarah pada pola liberal yang menciutkan peran pemerintah serta negara. Untuk melanjutkan bahasan atas pandangan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah Bapak melihat sistem ekonomi kita belum akan mengarah pada adanya peran pemerintah yang mencukupi seperti yang diterapkan oleh negara welfare state? Lah iya, welfare state itu kan, welfare state itu kalau kita gambar titiknya, titiknya welfare state itu condong pada intervensi pemerintah, peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi manusia. Betul kan? Nah, kalau yang tidak welfare state mengatakan enggak peduli ya. Lah terus kalau orang sakit ya bayar premi dong ke perusahaan ke perusahaan asuransi swasta. Nah kalau welfare state tidak, diatur oleh negara. Walaupun rakyat yang berkontribusi, tapi diatur per undang-undang. Nah Pak Kwik, kemarin Bapak menyebutkan sekarang ini negara-negara ekstrem kiri dengan sistem ekonomi sosialis komunis yang pemerintahnya mendominasi segala bidang juga telah bergeser menjadi welfare state. Lantas bagaimana Bapak melihat Korea Utara dan Kuba? Tidak cuma dua itu, cuma Kuba dan Korea Utara. Armenia mungkin, tapi Armenia itu kan merupakan anak buahnya China dan China sekarang sudah tidak menganut itu. Kuba juga menjadi tanda tanya apa betul Kuba masih menganut itu. Mungkin juga sudah tidak sehingga Korea Utara sendirian di dunia. Nah, apakah Kuba yang ekonominya masih di grade bawah tak bisa dikatakan sebagai wujud kegagalan sistem ekonomi sosialis komunis, Pak Kwi? Lah ya, itu tapi bukan ukuran lah ya. Artinya ukurannya itu orang boleh berusaha, boleh punya modal untuk berusaha dengan motif mencari laba, boleh apa tidak gitu. Kalau tidak boleh sama sekali itu komunis total. Seperti sebelum Gorbachev di Soviet dan sebelum Deng Xiaoping di China. Lantas secara garis besar seperti apa sistem ekonomi kita pasca pemilu Pak Kwik? Saya akan melihat persis seperti ini yang sejak jatuhnya Bung Karno menunjukkan liberal yang diawali oleh konferensi di Jenewa. Ya pokoknya pengaruhnya Berkeley Mafia lah yang masih dominan. Sampai sekarang kan di tangan mereka semua. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.